പക്കിയാൽ കലം. നാം അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലാ റസൂലില്ലാഹ് وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita sampai pada kutipan dan potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi. Nabi katakan takwa itu di sini sambil berisyarat ke arah dadanya. Telah dijelaskan apa yang dimaksud takwa itu di hati, yaitu sumber takwa itu di dada dan di hati, yang jika betul-betul ada takwa di hati pasti akan ada buahnya, akan ada efeknya yang nampak pada anggota badan. Faidha taqal qalbu, maka jika hati bertakwa maka anggota badan akan bertakwa. Dan jika hati itu belok dan menyimpang maka anggota badan pun sama. Wal iyadu billahi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalika, hal itu adna, lebih dekat dan ayatu bisyahadah, mereka memberikan persaksian ala wajiha sebagaimana apa adanya. Aw yakhafu, atau mereka khawatir, antrada aymanun ba'da aymanihim, sumpah itu ditolak setelah sumpah mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan dengarlah, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan ketahuilah bahasanya ketika hati itu belok, layakunu ila bisababil insan, maka hati yang belok dan menyimpang itu tidak lain dan tidak bukan disebabkan ulah manusianya itu sendiri. Allah tidak memaksa orang agar hatinya belok dari jalan yang lurus. Maka jika seorang itu menginginkan kejelekan dan tidak menginginkan kebaikan, maka akan beloklah dan bengkoklah hatinya. Dan dalil bahasanya Allah tidaklah memaksa hati orang untuk belok dan bengkok, namun orangnya lah yang menjadi sebab, adalah firman Allah, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka menyimpang, mereka mencari kejelekan dan menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka. Kemudian demikian juga firman Allah Ta'ala, wahai sang Nabi, katakanlah kepada man bi'aidikum minal asra, para tawanan yang ada di tangan kalian, jika Allah mengetahui di hati kalian ada kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian, dan akan mengampuni kalian, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui pada diri seorang hamba ada niat yang baik, keinginan kepada kebaikan, maka Allah akan mudahkan, Allah akan bantu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa, siapa yang mau berbagi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan perkataan yang terbaik, itulah Al-Quran dan wahyu Nabi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami mudahkan dia lil yusra, untuk bisa masuk surga. Maka orang itu akan dimudahkan untuk melakukan berbagai macam amal sehingga mengantarkannya ke surga, manakala memang dia adalah orang yang menginginkan kebaikan, memburunya dan mengejarnya. Adapun orang yang menginginkan kejelekan, maka Allah akan jadikan hatinya juga condong dan berpihak pada kejelekan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, cukuplah seorang itu jadi seorang yang jahat manakala dia merendahkan dan meremehkan saudaranya seorang muslim. Artinya seandainya tidak ada pada diri seseorang kejelekan, dia adalah orang yang semua sisinya baik. Illa kecuali dia meremehkan saudaranya sesama muslim, maka cukup itu sebagai kejelekan. Meskipun lisannya, meskipun segala sesuatu yang lainnya yang ada pada dirinya itu baik. Matanya dia gunakan untuk hal yang baik-baik, telinganya untuk mendengarkan yang baik-baik, tangannya hanya aktivitas yang baik, dia kakinya juga demikian. Dia tidak punya kejelekan kecuali satu, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menganggap rendah, sepele orang lain. Maka kata Nabi, itu sudah cukup untuk jadi kejahatan, tidak perlu yang lainnya. Wa hadza yadullu, maka ini menunjukkan betapa banyaknya dosa orang yang merendahkan sesama muslim. Karena kewajiban seorang muslim menghormati saudaranya sesama muslim, yukabbiruhum, menghormati mereka dan meyakini lahu manzilah fi qalbihi, bahasanya semua kaum muslimin itu memiliki kedudukan istimewa di hatinya. Ataupun merendahkan, meremehkan seorang muslim, maka itu fa inna fi dzalika minal ismi ma yakfi, maka dosanya itu sudah cukup untuk membuat seorang itu mendapatkan label seorang yang jahat, seorang yang buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, setiap muslim haram mengganggu muslim yang lain, baik mengganggu darahnya, hartanya ataupun kehormatannya. Maka haram atas seorang muslim mengganggu muslim yang lain dalam tiga hal ini. Yang tiga hal ini sama dengan segala sesuatu berkenaan dengan diri orang lain. Karena tiga poin ini memuat segala sesuatu. Tidak boleh mengganggu darah sesama muslim, maknanya tidak boleh membunuh, tidak boleh melukai dan yang serupa dengan itu. Tidak boleh nempelengi, tidak boleh jotosi, tidak boleh dan yang lainnya. Kemudian tidak boleh mengganggu dan menodai kehormatan dan nama baiknya. Maka ini termasuk dosa menggunjing, mencaci maki, memfitnah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, haram mengganggu harta sesama muslim. Ini maka kal aklil mal, semacam makan harta, yaitu memakan harta dengan cara yang haram, itu banyak caranya. Ada dalam bentuk mencuri, ada dengan bentuk ghasab, yaitu mengambil harta orang lain secara paksa. Di antaranya adalah mengingkari kalau dirinya punya utang sama orang lain, atau mengaku-ngaku sesuatu yang bukan jadi haknya. Mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya. Dia katakan ini hak cipta saya, padahal sudah ada orang sebelumnya. Dia aku-aku, ini milik saya, padahal bukan. Dan yang lainnya. Maka ini semua adalah satu hal yang haram, karena ini adalah bagian dari mengganggu sesama muslim. Dan kewajiban seorang muslim menghormati saudaranya, menghormati hartanya, darahnya dan nama baiknya. Kemudian bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, hadis yang ke-236 dari awal kitab Riyadhus Salihin. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan betul-betul beriman sampai menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Demikian juga masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saudaramu, baik dia zalim, baik dia salah, ataukah dia mazluman, korban kezaliman, alias dia berada di pihak yang benar. Tolonglah saudaramu, baik dia berada di pihak yang benar ataupun di pihak yang salah. Nah, kalau kalimatnya berhenti di sini, maka ini bikin penasaran. Ini bikin penasaran. Karena kalimat ini adalah kaidah fanatik jahiliyah. Maka teman saya benar, kalau satu suku dengan saya maka dia benar, baik dia benar, memang betul-betul benar ataupun tidak benar. Ini, karena kaidahnya pasal 1 semua perbuatan suku saya benar. Pasal 2 jika ada anggota suku saya yang melakukan perbuatan yang salah kembali kepada pasal pertama. Ini kaidah asobiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah, yang kalau di masa silam bentuknya adalah fanatisme kesukuan, asobiyah kabiliyah, fanatisme kabilah. Kalau sekarang boleh jadi fanatisme ormas, boleh jadi fanatisme kampung, boleh jadi fanatisme suku, boleh jadi fanatisme supporter sepak bola, boleh jadi fanatisme dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pokoknya semua yang dilakukan oleh teman saya itu benar. Pasal yang kedua, jika ada teman saya yang berbuat salah, kembali pada pasal yang pertama. Maka ketika Nabi katakan, tolong saudaramu, baik dia salah, baik dia benar ataupun salah, maka sahabat kaget. Karena ini bertentangan dengan apa yang Nabi ajarkan. Bahasanya katakan yang benar itu benar, meskipun itu adalah lawan. Dan katakanlah salah itu salah, meskipun dia adalah orang yang adalah kawan dan orang yang kita cintai. Maka ada satu sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku menolongnya ketika dia benar, karena dia berada menjadi korban kezaliman, satu hal yang telah diketahui. Apa pendapatmu jika dia zalim alias dia salah, bagaimanakah aku menolongnya? Maka Nabi katakan, menolong orang yang salah caranya adalah cegah dia, halangi dia untuk berbuat zalim, untuk melakukan kesalahan. Itulah bentuk menolong dan bentuk kasihan sama orang yang salah dan orang yang zalim. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Maka di sini Imam Nawawi penulis Riyadhus Salihin mengutip hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian tidak akan betul menjadi orang-orang yang betul-betul beriman sampai dia inginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka dia ingin dihormati, maka dia menghormati. Dia ingin dihargai, maka dia pun menghargai. Dia ingin mendapatkan sikap sopan, maka dia pun bersikap sopan. Dia ingin mendapatkan tutur kata yang lembut, maka dia pun bertutur kata yang lembut kepada orang lain. Dia ingin ketika dia melakukan usaha dan melakukan jerih payah mendapatkan apresiasi dan penghargaan, meskipun ada kekurangan ini dan itu, maka dia pun bersikap demikian untuk orang lain. Makna tidak beriman artinya tidak menjadi seorang yang beriman, yang betul-betul beriman, yang sempurna imannya, kecuali dengan syarat ini, yaitu menginginkan kebaikan dan hal-hal yang positif, hal-hal yang membahagiakan untuk orang lain sebagaimana yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, dan menginginkan bebas dari kejelekan untuk orang lain sebagaimana dia ingin dirinya bebas dari kejelekan. Artinya dia tidak sukai saudaranya mengalami satu keadaan yang dia tidak suka berada dalam keadaan tersebut. Inilah mukmin sejati. Nah, mukmin sejati, sebagaimana dia ingin masuk surga, maka dia ingin surga, saudaranya juga masuk surga. Maka dia gandeng saudaranya untuk ayo bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tidak ingin masuk ke neraka, maka dia pun tidak menginginkan orang lain, sahabatnya, kawannya, tetangganya, kerabatnya, anak istrinya terjumus dalam neraka. Nah, maka jika seorang itu bersosialisasi, bermasyarakat dengan cara semacam ini, dengan cara semacam ini, dengan kaidah semacam ini, apa yang saya inginkan untuk diri saya itu yang saya berikan pada orang lain. Apa yang tidak saya sukai terjadi pada diri saya tidak ingin itu terjadi pada orang lain. Maka ini kaidah agung dalam bermasyarakat. Ini adalah kunci sukses bersosial. ya, bermasyarakat, bergaul dengan manusia. Maka orang yang semacam ini, orang yang mengamalkan hadis Nabi ini, maka tidak mungkin yahussahum menginginkan kejelekan untuk orang lain, tidak ingin mengkhianati orang lain atau membohongi orang lain atau zalim sama orang lain, karena dia tidak suka hal-hal semacam itu terjadi dan menimpa dirinya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya orang yang kebalikan dari hal itu, dia tidak menyukai terjadi pada diri orang lain apa yang dia inginkan terjadi pada dirinya, dan dia menginginkan untuk saudaranya terjadi pada saudaranya sesuatu yang tidak dia inginkan terjadi pada dirinya. Artinya kebalikan dari hadis ini. Siapa yang sikapnya adalah kebalikan dari hadis ini, maka dia adalah falaisa bimumin, bukanlah seorang mukmin yang sesungguhnya, yaitu bukanlah seorang mukmin yang sempurna imannya. Maka ini menunjukkan bahasanya menginginkan kejelekan terjadi pada orang lain, ingin agar tidak ada kebaikan terjadi pada orang lain, maka ini adalah min kabairi dzunub. Ini ada di antara bentuk dosa besar. Maka di antara bentuk dosa besar, ya, Anda menginginkan untuk orang lain apa yang tidak Anda sukai untuk diri Anda sendiri. Dan Anda tidak suka terjadi pada orang lain sesuatu yang Anda menginginkan agar sesuatu itu terjadi pada diri Anda sendiri. Intinya kebalikan dari hadis ini adalah penyakit hasad. Kebalikan dari hadis ini adalah penyakit hasad. Hadis ini mengatakan kalian adalah orang yang betul-betul beriman manakala menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kebalikan dari hadis ini, kebalikan dari isi hadis ini adalah hasad. Dan hasad itu kata orang, ya, kesimpulan dari hasad adalah hidupnya orang yang hasad adalah SMS. Susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Dan itu adalah kebalikan dari hadis ini. Karena hadis ini mengajarkan kepada kita senang ketika orang lain senang dan sedih dan susah ketika orang lain susah. Ya, maka membersamai saudaranya, membersamai tetangganya, membersamai kawannya dalam susah dan senang. Dia senang, kita ikut senang. Dia bahagia, kita ikut bahagia. Dia sedih, kita pun jadi ikut sedih. Itu isi hadis ini. Maka menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mendidik diri kita sendiri agar bisa mengamalkan hadis ini, yaitu menginginkan untuk orang lain apa yang ingin kita inginkan untuk diri kita sendiri, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul beriman. Dan ada hadis yang lain yang semakna dengan hadis ini, sebuah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, siapa yang ingin ditarik kuat agar terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka lihat diksi yang Nabi pakai. Siapa yang ingin ditarik kuat agar terhindar dari neraka dan dimasukkan ke surga. Untuk surga harus dimasuk-masukkan. Kemudian untuk terhindar dari neraka harus ditarik kuat-kuat. Karena semangat manusia untuk masuk neraka itu luar biasa. Meskipun secara teori tidak ingin masuk neraka, namun secara perbuatan itu semangatnya masuk neraka luar biasa. Maka bisa kemudian kita lihat untuk kemudian nonton konser, wah orang itu rela berjubel, rela bayar dengan nilai yang besar, ngantri sebelum pintu gerbangnya buka, berkorban untuk itu. Pengajian yang gratisan bahkan ada snacknya, itu sepi. Ini yang bayar udah ada snacknya harus bawa bontot sendiri, itu ngantrinya sebelum pintunya buka. Maka semangat orang untuk masuk neraka itu luar biasa. Semangat orang untuk masuk neraka itu luar biasa. Maka supaya orang itu terhindar dari neraka, Nabi katakan, siapa yang ingin ditarik kuat-kuat agar terhindar dari neraka. Nabi sampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari gambaran semangat manusia untuk masuk neraka. Nabi gambarkan semangat manusia untuk masuk neraka itu seperti laron yang begitu semangat untuk mendekati mendekati api. Ini ada api unggun. Laron datang. Itu semangat sekali sudah ada, dan beliau gambarkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita itu seperti orang yang berdiri di dekat kobaran api. Manusia digambarkan seperti laron yang berduyun-duyun mau nyemplung ke api itu, sudah digusai. Itu banyak yang lolos daripada yang selamat. Sudah digusai. Semangat le gusah itu tenanan. Mendorong orang untuk jangan ke sini. Mati kalian kalau masuk ke kuburan ini. Semangat luar biasa. Lebih banyak yang lolos daripada yang lulus selamat. Lebih banyak yang lolos masuk. Itu Nabi gambarkan dalam hadis riwayat Bukhari. Semangat manusia untuk menuju neraka dan mendekati neraka. Itu luar biasa. Digusah itu ngeles, ngelak, cari jalan lagi. Ini di sini ditampel, oh iya turun. Ditutupi, ya ngangkat lewat bawah. Yang penting bisa masuk neraka. Yang penting bisa masuk neraka. Mau ditutup pintu sana, masuk pintu sini. Tutup pintu sini, cari pintu yang lain. Tutup semua, loncat. Loncat gak bisa, cari tangga. Gimana supaya masuk dalam kobaran api? Oleh karena itu di hadis ini dikatakan man ahabba ayuzahzaha, siapa yang ingin ditarik kuat supaya anin nar, supaya selamat dari neraka, maka kiat utamanya fatatihi maniyatuhu wa yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka hendaklah datang kepadanya kematian dalam keadaan dia beriman pada Allah dan hari akhir, dan dia hendaklah dia ingin memberikan perlakuan kepada orang lain mayu'ta ilaihi, sebagaimana perlakuan yang diberikan oleh orang lain kepada dirinya. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini kunci untuk masuk surga dan selamat dari neraka dua hal. Yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, beriman pada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua adalah hak hamba. Maka datang kematian dalam keadaan Anda beriman pada Allah dan hari akhir. Dan semoga Allah jadikan kita semua termasuk bagian dari mereka. Dan Anda inginkan untuk orang lain apa yang Anda inginkan, perlakuan-perlakuan yang Anda inginkan Anda dapatkan dari orang lain. Kemudian hadis yang kedua dari sahabat Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tolonglah saudaramu baik dia salah ataupun benar. Yang dimaksud dengan menolong di sini adalah mencegah dari orang lain, yaitu mencegah keburukan dan mara bahaya dari orang lain. Maka cegahlah apa yang membahayakan, yang jadi mara bahaya bagi saudaramu, baik dia orang yang zalim, orang yang salah, ataupun orang yang benar. Maka ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika dia salah, bagaimanakah aku membelanya? Maka sahabatnya tidak mengatakan, aku tidak akan menolongnya. Namun bertanya, bagaimana cara aku menolongnya? Artinya, wahai Nabi, sabdamu saya iyakan. Saya tidak menentang, saya tidak ngeyel. Engkau katakan tolong saudaramu meskipun dia salah. Nah, sahabat tidak mengatakan, wahai Nabi, salah kok ditolong. Nah, ini kan bantah. Ini kan bantah. Pertanyaan sahabat tidak demikian. Mereka tidak bantah Nabi dengan mengatakan, orang salah kok ditolong, wahai Nabi. Tidak. Nah, ini ngeyel kali ini, bantah ini. Cuma sahabat bertanya, wahai Nabi, kalau dia salah, gimana cara nolongnya? Bagaimana cara nolongnya? Kita lihat di sini adab Nabi, adab para sahabat menyikapi hadis Nabi yang kayaknya tidak masuk akal. Gimana sikap para sahabat menyikapi hadis Nabi yang sepertinya tidak selaras dengan akal? Orang salah kok ditolong? Ini kan tidak sesuai dengan akal. Maka sikap mereka tidak dan membantah hadis Nabi dengan mengatakan, wahai Nabi, gimana sih Anda masa orang salah kok ditolong? Nah, tidak demikian. Namun sahabat ini mengatakan, gimana wahai Nabi cara menolongnya? Saya terima apa yang Anda katakan, wahai Nabi, saya terima, saya imani. Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na dengan apa yang kau katakan. Tolong orang yang salah. Tapi caranya gimana wahai Nabi? Walakin akhbirni kaifa ansuruhu. Nun, tolong ajari aku gimana cara menolong orang yang salah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, cegah dia jangan sampai melakukan perbuatan yang salah. Tegur dia. Fa inna dzalika nasruhu, itulah bentuk membelanya. Maka jika Anda lihat, Anda jumpai ada seorang yang ingin melakukan tindakan kezaliman kepada orang lain, cegah dia. Maka fahadza nasruhu, inilah menolongnya. Dengan mencegah dia jangan sampai melakukan satu hal yang salah dan keliru. Adapun jika adalah pihak yang benar, korban kezaliman, maka menolongnya adalah dengan mencegah orang itu zalim kepadanya. Orang yang zalim berbuat zalim kepadanya. Maka di sini dalil wajibnya menolong orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya secara umum, apalagi dia muslim, teraniaya, tertindas. Di antaranya ada saudara-saudara kita boleh jadi di Palestina, di Kashmir, di Suriah, di Rohingya dan yang lainnya. Mereka tertindas. Maka di sini dalil wajib kita menolongnya dengan bentuk-bentuk pertolongan yang mampu dan bisa kita lakukan. Minimal adalah doa-doa kita untuk mereka. Karena wajib menolong mereka. Tidak boleh membiarkan mereka jadi korban kezaliman dalam keadaan kita melihatnya dan mengetahuinya. Demikian juga di sini dalil wajibnya menolong orang yang zalim dengan cara yang telah Nabi sebutkan. Alal wajah, wajah di sini artinya cara. Dengan cara yang Nabi sampaikan dan Nabi ajarkan, yaitu mencegah dia untuk melakukan kezaliman. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis selanjutnya tentang hak muslim dengan muslim yang lain. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain ada 5. Yang pertama, raddus salam, menjawab ucapan salamnya, membesuk muslim yang sakit, mengiring jenazahnya ke pemakaman dan memenuhi panggilannya, dan mendoakan jika dia bersin. Demikian adalah hadis yang muttafaqun alaih. Kalau dalam salah satu riwayat muslim dikatakan hak muslim atas muslim yang lain itu 6. Jika berjumpa ucapkan salam padanya, jika dia mengundang dan mengajakmu maka penuhilah undangannya, jika dia minta saran berilah saran kepadanya, jika dia bersin dan memuji Allah doakan dia, jika dia sakit besok, jika dia meninggal dunia antarkan sampai makam. Maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala mengutip hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hak muslim atas muslim yang lain. Hak muslim atas muslim yang lain itu banyak, tidak hanya 6 yang ada dalam hadis ini. Namun 6 ini adalah sebagiannya. Namun terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal tertentu, semisal 6 atau 5, padahal aslinya banyak sekali. Apa maknanya? Inayatan biha, menunjukkan Nabi memberikan perhatian khusus untuk 5 atau 6 hal ini. Wahtifaan biha, atau menunjukkan mulianya hal ini. Maka di antara hal tersebut adalah apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain ada 5. Yang pertama adalah menjawab ucapan salamnya. Artinya jika dia mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita menjawab ucapan salamnya. Kalau di versi hadis yang kedua, jika Anda berjumpa dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Maka dua hadis ini berbeda. Hadis yang kedua membicarakan tentang mendahului mengucapkan salam. Diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika berjumpa, ucapkan salam. Sedangkan yang kedua adalah menjawab ucapan salam. Ini berdasarkan hadis yang pertama. Di antara hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lain, menjawab ucapan salamnya. Dan mendahului mengucapkan salam hukumnya sunnah mu'akkadah. Hukumnya sunnah mu'akkadah. Dan jika ini rombongan, maka cukup salah satu. Oleh karena itu, hukum memulai mengucapkan salam dari rombongan mewakili teman-temannya yang lain, hukumnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sedangkan menjawab ucapan salam, jika itu ditujukan pada satu orang, ya, hukumnya fardu ain. Namun jika salam ini ditujukan pada banyak orang, maka cukup perwakilan. Dan menjawab salam ketika itu hukumnya fardu kifayah. Adapun jika ada faktor pendorong untuk meninggalkannya dan memboikotnya, maka pada dasarnya boikot, tidak mau bertegur sapa, termasuk diantaranya tidak mau mengucapkan salam, hukumnya haram jika lebih dari 3 hari. Adapun selama 3 hari atau kurang dari 3 hari, maka tidak mengapa memboikotnya jika karena kecewa, marah dan jengkel karena hal-hal yang bersifat duniawi. Artinya seorang itu tidak boleh mendiamkan saudaranya sama muslim kecuali ada gara-garanya dan ada sebabnya. Dan Nabi alaihi salatu wasalam membolehkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya 3 hari atau kurang dari itu. Kenapa demikian? Karena manusia itu masih manusia. Karena kita masih manusia, kenapa ada kebolehan 3 hari? Karena kita masih manusia. Ya, sesoleh apapun dia tetap manusia. Nah, yang namanya manusia itu qad yakunu fin nufusi syai'. Yang namanya manusia itu terkadang di hatinya ada ganjalan karena kecewa, karena sedih, marah. Sehingga karena ganjalan tersebut la yatahammalu al mar'u, orang itu tidak kuat untuk mengucapkan salam pada dia. Kenapa? Lagi ada ganjalan hati dengannya. Itu enggak kuat. Itu berat sekali kalau mau mengucapkan salam dan menyapanya. Itu melebihi barbel beratus-ratus kilo. Lagi jengkel kok suruh senyum manis dengan yang dijengkeli plus mengucapkan salam. Ini berat sekali. Maka dia layatahan malul mar'u, orang tersebut tidak kuat untuk mengucapkan salam atau menjawab ucapan salam orang yang dijengkeli, maka diberi keringanan untuk tidak menyapa selama 3 hari atau kurang. Sedangkan memulai mengucapkan salam, maka idealnya anak muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua, yang jalan kaki mengucapkan salam pada orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki. Kulun bihasabi masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan redaksi ucapan salam yang dituntunkan adalah assalamualaika atau assalamualaikum. Dua-duanya boleh. Artinya boleh general, pokoknya semuanya assalamualaikum sebagaimana umumnya di tempat kita. Boleh juga melihat kata ganti orangnya. Assalamualaika, assalamualaiki, assalamualaikuma dan seterusnya. Kemudian jawaban-jawaban salam boleh menyesuaikan domir. Waalaikumsalam atau waalaikumsalam, waalaikumsalam. Atau kemudian dibuat general, waalaikumsalam. Maka dengan ini jelaslah bagi kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara hak yang wajib atas orang muslim untuk dia tunaikan kepada muslim yang lain adalah ucapan salam, baik menjawab ucapan salam atau memulai mengucapkan salam. Dan hukum mengucapkan salam, hukum tentang ucapan salam, memulainya hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Dan hukum wajib ini bisa fardu ain ala man kusida bihi, untuk orang yang ditujukan ucapan salam itu kepadanya. Fardu ain kepada orang yang ucapan salam itu ditujukan kepadanya. Ini ada orang duduk-duduk, ada berapa orang, 10 orang. Di situ ada Pak Lurah. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum Pak Lurah. Karena ini ditujukan kepada Pak Lurah yang dia bersama 10 orang yang wajib menjawab ucapan salam dan hukumnya fardu ain, itu Pak Lurahnya. Itu Pak Lurahnya. Karena menjawab ucapan salam itu fardu ain atas orang yang ucapan salam itu ditujukan kepadanya. Karena ketika Ketika kemudian kita misalnya menjumpai satu orang sendirian, nah jelas ucapan saya itu tertuju kepada dia, tidak yang lainnya. Yang diberi ucapan salam tidak perlu noleh ke kiri dan ke kanan. Kamu ucapkan salam sama siapa? Oh, jelas. Ini karena tidak ada yang lainnya. Nah, ketika kemudian yang diberi ucapan salam itu rombongan, maka ada dua kemungkinan. Ucapan salamnya ditujukan pada rombongan. Ada 10 orang. Kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian, ini rombongan 10 orang. Namun di situ ada person tertentu. Misalnya Pak Lurah atau Pak RT. Maka kemudian salamnya ditujukan kepada kepadanya, kepada person tertentu itu. Nah, kalau ucapan salam itu ditujukan pada rombongan, maka menjawab salam untuk rombongan ini hukumnya fardu kifayah. Salah satu terserah bebas, ya. Salah satu terserah dan itu bebas. Tapi kalau sudah ditujukan, assalamualaikum Pak RT, ah, ya berarti ya. Ya, itu fardu ain kepada orang yang statusnya Pak RT. Wa fardu kifayah dan menjawab ucapan salam itu hukumnya fardu kifayah idza qusida bi jama'atun. Jika ucapan salam itu ditujukan pada rombongan tanpa ada person tertentu yang menjadi inti dan menjadi pokok dan menjadi maksud. Nah, kalau itu ditujukan pada rombongan maka mencukupi jika dijawab salah satu. Dan ucapan salam itu adalah satu kebaikan. Maka jika seorang itu melakukannya, maka untuknya 10 kebaikan semisal itu. Karena amal kebajikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Maka jika Anda mengucapkan salam kepada saudara kita sama muslim dengan mengucapkan assalamualaikum, maka untuk kita 10 pahala ajran baqiyan, satu pahala yang abadi, yang akan kita jumpai pahalanya ini di saat kita sangat membutuhkan pahala tersebut. Ya, wa nahnu na'lamu anna law qila li syakhsin, dan kita mengetahui bahasanya anna law qila li syakhsin, seandainya disampaikan pada seseorang setiap kali Anda berjumpa dengan seseorang lantas Anda mengucapkan salam padanya, maka untuk setiap ucapan salam yang Anda ucapkan, maka ada duitnya 1.000 rupiah misalnya. Niscaya seandainya iming-iming dari Nabi itu seperti itu, niscaya Anda akan jumpai. Ada orang itu mencari orang lain. Ada orang itu mengejar orang lain dan mencari orang lain. Tujuannya apa kok dikejar? Cuma mau mengucapkan salam. Karena mencari uang 1.000, ya, lumayan nanti dapat 10, sudah 10.000, sehari 100, 100.000 cuma assalamualaikum. Ya. Namun demikian semangat orang itu kalau iming-imingnya duit, padahal ingat duit itu fana dan hilang. Ya. Dimakan, ya, belikan makanan habis. Ya. Namun pahala yang Nabi sampaikan 10 pahala itu abadi. Dan akan kita jumpai saat kita sangat membutuhkannya. Ya, sedangkan ganjaran dan pahala itu abadi. Dan Anda akan menjumpainya di saat Anda sangat membutuhkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan keteledoran kita. Kekurangan semangatan kita dalam melakukan kebaikan dan amal soleh. Innahu jawadun karim, sunya dia maha pemurah dan maha dermawan. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.